curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ala kasus, kasus jangan anak-anak bayi ya. Curanmor, curahan perasaan dan humor. Dua cerita maning kang, gue panjenengan setuju ge. Sing kira-kira pada dua kuping, ayo pada disangar bareng jajal. Ge nyong dua cerita kang. Ceritane tentang arisan RT kang, ge ya. Nanggung arisan RT, ge cerita-ceritane. Lagi pada mangan-mangan kayak gue ya. Bukan pembahasannya wis rampung sih ya. Bahas gawe kapura rampung. Bahas gawe selokan rampung. Bahas kerja bakti bareng esok nangaring dina minggu rampung ya. Kita di akhirnya arisan RT yang menyepakati acara berikutnya adalah makan-makan. Lagi pas nang acara makan-makan arisan RT gigi ya, bung lagi udah sibuk. Ada si jukuti piring, ada si jukuti sega, ada si jukuti labu-labuan. Terus pokoknya pirang-pirang lagi sibuk-sibuk. Lagi pas lagi rame-rame nih lagi sibuk-sibuk kayak, ada handphone money. Kayak ngapa ti nih gini bayu, ayo lah jalan ajak suen jajan. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam, bapak kaya pake, nyong mama kaya, mama kaya. Udah kabarnya, bak, aduh waras, bok, selamat, pansa. Oh, mama kaya. Mama kaya, bak. Berbeda, dari sana RT rampungan apa urung? Dari sana RT ini urung rampung, mak. Gimana lagi ini mbak, melebu acara mangan-mangan, kok nanti kok, mak? Ya, mamaknya lagi becer, mak, lagi shopping. Ya, anaknya tergabak-gabak anaknya, mak. Anak imam, anak puja, anak pepeng, tergabak di kabak nanyong, mak. Lah, bapaknya pribadi sih, dah terpilih jadi ketua RT apa orang, ya, tahun ini? Kok pribadi? Bapaknya sih, dah jadi terpilih ketua RT apa orang? Ketua RT digilmu, ano, arisan RT membahas. Gak kura, kok malah aku bilang ketua RT kepribadi lah, jangan ngabur lah. Orang, pak, maksudnya gak panjang diri kakun jadi ketua RT aja gendam. Aja gendam, ini masalahnya jangan warganya dewa kurang karu-karuan. Angga lagi jaluk stempel, taya. Angga lagi jaluk cap, taya. Ano, udah dremis-dremis. Katakan nasi gak wani semangka, nasi gak wani gedang, nasi gak wani gula kopi. Tapi yang gak ngerti masanya kon minggu ponan, jangan ngele orang patut. Gak pingin aneh sih kemutan, bok. Lagi minggu pon bulan pingin, manu kan pada bersih kuburan malah. Apa jari gak wani pacul, gak wani cakar, gak wani cikrak ora. Malah pada gak wani nenek, bakaran aku bulan. Patut apa rana jalan pak, bulannya jikilem lah. Anu angel-angel warganya, wis pokoknya manut namanya baik. Pokoknya ini kan gak terpilih jadi ketua RT, aja gendam. Ke dewek mau mulia lho, dewek kan wong sing suge, ake duite. Wah, itu aja mak, ya. Ya, ya, wis manut karo mamake baik. Pokoknya gak bapaknya terpilih jadi ketua RT, aja gendam pak, menan yakin. Ya, wis beres lah. Oke, mamake becer tuku apa? Nah, gue mau pak, ini mamake telpon pancen anu harum, jaluk izin karo ramane. Ini kan cerita-ceritanya mamake lagi nang supermarket, nah. Dagangannya pak, dan masya Allah, pokoknya janji dia bisa tuku barang-barang senangarin supermarket ya pak. Bali ya, titik ini baik, tangga-tangannya dia langsung pada ngingut tuyul. Pada kepingin sih, tapi ada duit, tidak ada ngingut tuyul. Lah kalau musik yang beri pak. Ayo pak, ke, nyong mikir tas dalam tas pak ya, nyong tas dalam tas, tas kulit apik banget. Tas kang kulit kacang pak, regane kurang 500 ribu tok lah yakin. Regane kurang 1,5 juta tok pak, dan murah banget yakin. Ini tas kulit asli ya pak, kan kulit kacangnya yang Malaysia. Nah Singapura orang tuku lah ya pak ya, mama ketuku lah ya. Is gampang bayar we bayar ngono. Sing bener pak. Bayar we bayar, asyik suan pokoknya tuh batuku. Hahaha, 1,5 juta siapa lebek ledes ya. Oke pak, terima kasih pak genyong terus miki ya terus ngelem anu pak gelang. Gelang emas, gue tang emas, gapain ini gue pak. Pak emas, jaremungnya ukurannya 15 gram. Ana tulisannya api banget yakin pak. Tulisannya curanmor pak, gue mbok gue. Regane kurang juta tok pak. Temenan gue tuku lah ya pak, ya gue makin lah ya. Gue ada ulang tahun pak lah. Nih pak tuku pak lah, jaremungnya api banget. Langsung mau dituku uang pak. Kurang juta tok regane. Kurang juta pak. tuku bae tuku bayar bayar be bayar mahal ajar garung juta bepo supin utrin apa maning mak oke iya ana maning pak nyomek kita sedalam kelambi ya kelambi apik banget kelambi kok ana tangane ana sirahe ana sikile pak jangan warnanya abang apik banget pak gue patung bu cah terus ini dulu kelambinnya trok, orang-orang matung-matungnya. Hai gue ya, tapi jalan mati banget pak, regannya kum telung juga trok, yakin lah. Tuku ya pak ya, dan tuku lah, ini anggar arisan isin mamake pak. Anggar lagi kondangan apa maning, cokan jarwarui nang, ini bau lah jan. Tuku pak ya, tuku lah please pak, temenan yakin kum jan. Bapaknya ganteng banget, yakin kayak uswoy kayak Jonathan Frisi pak. Lambemu, pilar kan telung juta pak, lambinnya pak, telung juta trok. Tuku bay tuku, bayar. Bayar, bu, alah. Tempat telung juta, beko jadat dibahas. Itu kok bayar ngarah, rombrosir apa. Limang truk sandrape, bayar. Apa maning kan jaluk emak? Ini bapak eman temen ya? Ya eman, dah uang bapak edu. Kafe lu, ini kafe lu. Apa maning? Oke pak, anu ke, niki ya, lagi pas lembar melebu kan nang pintu masuk ya. Anak pameran motor pak, jangan modelnya apik-apik banget yakin. Tuku cici pak ya, dan gua anaknya dewek ke pak, anu si pepeng ke si barep ke si sekolah STM. Pasangannya sekolah STM si ngepit bahaya ke gemien, melasih pak lah. Tuku nasi cici ya, montore ya pak ya. Ini mulai jutaan kok pak montore yakin pak, anu apik banget yakin. Tuku cici pak ya, tuku cici lah. Nung isin, nungan diomongan tangga-tanggane, gane, jana melasih temen. Bojane kaki cokro, jari pegawe, gane anake, uli sekolah numpak ngepit. Aduh, jantung isin pak, tangga-tanggane pak lah, dan tuku cici montore ya pak ya. Ya. Abis mula juta iki lah bayar bayar. Lah kok duta bapak kenteng? Wallet maning. Aja khawatir karo bapak ke gua ke maning nang kono nang kon. Toko apa maning nang kono dagangane? Eh si anak pak. Anu mobil lah, kita kan urut de mobil ya. Kayak anu lah. Masa ngane tangane dewek kayak kaki sarno. Wong ana tukang jahit beda mobil ngane. Masa dewek sing jan pegawe ora de mobil, pak. Tuku lah, mobilnya pak lah, kan ukur 150 juta tok mobilnya. Bayar, santai bae, 150, burung enteng depositornya ramane nang bank. Anu sanggawe bung, kok hari balik yang kono ya, mampir. Maring DKLH apa maring DPRD, ya tuku dalan. Karena dalannya sanggawe bae dituku, aja mobilnya tok. Wanu 150 juta kok main-main ngaronyong. Terus bayar, tuku telu mobilnya. Dalannya tuku ngara 500 kilo, kira-kira kan kayaknya Butul Bandung. dalannya dewek tok, koron si Wuling liwati. sana apa maning, wis apa, si notok apa, si orang sing lebih larang maning apa. Tanu guane barangnya nak kono apa? Ana pake, nyomek ke atas macan nak brosur ya. Ana informasi kreditan rumah pak, regane 200 juta pak. 200 juta? 200 juta rok? Bayar bu, bayar kabuan bayar. Mobilnya juga kancen. Umay lebih apik, lebih ambak. Umay dewek sisiki ya. Kandang darah bayar. Kantong tangannya dewek anak kijuan jangan usin buat kero darah tuh nih. Yo kandang darah bayar anak kantong men. Bayar bola jak suen. Bayar bayar. Kemenang kita kabel bayar kita. Bayar bayar. Tuh kabel. Jangan pak anak ayo gue nyongatur nuhun bak jakin bak adu janyong panten beja dwe bojok ayah Rika pak. Bisa pak? Wis pak ayo gue bapak nyongatur nuhun bak ya pak ya matur nuhun banget yakin dan pokoknya salam terindah buat anu bojok putar sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa-apa genang gerbang paton dan dunia baik karpe ya, dunia baik. Weh, dulur-dulur, nyon sewo, kira singgah tiap orang ke HP-nya siapa ke? HP-nya siapa ke? Miki moni tak angkat na nyong ke, Miki. Eh, HP-nya nyong gue. Oh, HP-nya Rika. Walah, HP-nya bau nih ya. Nyon sewo ke kakek bau. Miki anu moni baik, orang nasi ngangkat, di nanya tak angkat baik, ini bojone Rika terus telepon, jangan lupa kapan semua orang gue nanya tak iya nih baik. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.